Bila mana ada satu hadis seorang perawi diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud kata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud." Nabi mengajarkan kami tashahhud. Ibn Mas'ud kata Nabi ajar tashahhud. Seperti mana Nabi ajar kami surah dalam Quran. Ajar baca tashahhud daripada awal sampai habis. Lepas tu dia kata dalam hadis tu Ibn Mas'ud kata, فَإِذَا قَضَيْتَ أَوْ قَرَأْتَ هَذَا فَقَدْ فَإِذَا قَرَأْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ. Apabila kamu telah selesai membaca tashahud ini, maka selesailah salat kamu. إِنْ شَاءَ أَنْ تَقُومْ فَقُومْ وَإِنْ شَاءَ أَنْ تَقْعُدْ فَقْعُدْ. Apabila kamu selesai habis baca tashahud, maka selesailah salat kamu. Kalau nak bangun, boleh bangun. Kalau nak duduk, boleh duduk. Tetapi perawi yang lain, mereka meriwayatkan hadis ini dengan cara yang berbeza, iaitu mereka pisahkan perkataan yang tadi itu, yang mana bila kamu dah baca tashahud ini maka selesailah solat kamu. Yang itu dia orang bezakan. Dia orang kata ini bukan perkataan Nabi ini, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang cakap kat murid dia. Boleh faham kan? So ada perawi yang tak boleh beza, dia campur perkataan Abdullah bin Mas'ud pun dia campur sekali dengan perkataan Nabi. Penting ke untuk kita tahu perkataan Nabi dengan bukan perkataan Nabi? Penting. Kerana perkataan Nabi dalil, perkataan Abdullah bin Mas'ud bukan dalil. Kerana perkataan sahabat bukan dalil yang disepakati, perkataan Nabi dalil yang disepakati. Jadi bila mana ada riwayat yang menyebut Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan daripada Nabi, yang mana lafaz tu dijadikan lafaz Nabi, maka ada ulama yang kata salam dalam solat ni bukan rukun. Sebab dalam hadis ni kata, Nabi kata bila kau dah baca tashahud, selesailah solat kau. Nak bangun boleh bangun, nak duduk boleh terus duduk. Maksud salam tu bukan rukun. Dia kata sebab dia faham hadis ni, dia kata Nabi kata. Majoriti ulama yang kata dah lepas tashahud kena bagi salam lah. Dia kata sebab riwayat tu mudraj, itu bukan kalam Nabi, itu kalam Ibn Mas'ud, yang mana Nabi tak pernah keluar daripada salat melainkan mesti memberi salam. Dan Nabi sebutlah hadis yang lain, sallu kama ra'aitumuni salli. So perbezaan khilaf ulama ni kadang-kadang berlaku disebabkan perbezaan riwayat ni. Ada yang kata mudraj, ada yang kata tak sahih. Wal mawdu', dan hadis mawdu' huwa al mukhtalaq al masnu' wa qad yulqabu bil mardud wal matruk wal batil wal mufsad. Dan hadis mawdu' ialah hadis yang direka dan dicipta, dan mungkin hadis palsu ini diberi gelaran dengan mardud, ada juga yang digelar sebagai matruk. Sebab tu ada ulama panggil hadis matruk, ulama lain panggil maudhu. Ada. Memang ada. Tapi orang yang mengkaji hadis, kalau ada ulama ni panggil dhaif ataupun ulama ni kata mardud, ulama lain kata palsu. Hadis yang sama. Ulama lain kata matruk, ulama ni kata maudhu. Orang mengaji hadis dia kena ambil macam mana? Dia kena ambil penderian macam mana? Dia kena ambil pendirian macam mana? Nak ambil yang mauduk ke nak ambil yang matruk? Kalau macam ni ustaz, kita kena buat undian lah. Tak perlu buat undian, tak perlu nak main usum lah. Siapa menang dia boleh menentukan. Tak, orang mengaji hadis dia kena tarjih lah. Kalau boleh jamak, dia kena jamak lah. Kena taufik lah. Maksud kalau ada yang kata matruk, ada yang kata maudhu', bila kita cek sana, memang ada pemalsu hadis. So maudhu' lah sebenarnya. Habis tu kenapa dia panggil matruk? Memang ada ulama yang panggil maudhu' tu matruk. Ni, kat sini disebut. Ada yang panggil mardud, ada. Tapi hadis tu maudhu'. So kita kena tengok sebab kedaifan, dan baru kita buat keputusan. Kalau ulama khilaf, Ada yang kata hadis ni hasan, ada yang kata hadis ni palsu. Mana ikut mana? Oh, tadi dhaif dengan maudhu boleh tahan ni. Ini hasan. Ada orang nak ambil benda kan, selagi mana ulama kata hadis ni hasan, so kita kena kata hasan lah, kita jangan kata maudhu lah. Ada khilaf, bila khilaf tak boleh kata maudhu, tak boleh. Kalau macam tu je no. Kerana memang ada hadis palsu yang khilaf ulama. Ada yang kata hasan. Bagi contoh kan, contoh. Pernah dengar hadis yang Nabi kata, bukanlah Nabi kata, tapi riwayat, orang riwayat daripada Nabi, Nabi kata, akan datang dalam umat aku ni seorang lelaki yang namanya, yang gelarannya Abu Hanifah. Dia merupakan pelita umat. Akan datang di kalangan umat aku ni seorang lelaki nama dia Muhammad bin Idris. Fahuwa adharu ala ummati min iblis. Dia lebih mudarat daripada iblis. Itu Imam Syafi'i lah tu. Ada tak ulama yang mensahihkan ataupun menghasankan hadis ni? Ada. Ada ulama yang kata hadis ni memang daripada Nabi. Tapi majoriti kata palsu. Nak terima ke tak? Ha? Ya, ada khilaf je. Tak boleh kata palsu. Takkan Imam Syafi'i lebih mudarat berbanding iblis? So kita kena hati-hati lambat ni. Bukan semesti ada khilaf maka terus boleh kata tak boleh jadi palsu. Tak, kena tengoklah sebab. Kena tarjihlah. Itulah pentingnya kajian. Itulah pentingnya menjadi bahis. Baik. Wih, kat mana nama? Maqlub. Wa huwa isnadul hadis ila ghairi rawihi. Maqlub ialah menyandarkan hadis bukan kepada perawinya. Maksud maqlub ni ambil hadis ni pergi tukar kat sanad lain. Ambil sanad lain tukar kat hadis ni. Tukar. Maqlub. Ada juga itu maqlub sanad lah. Ada juga maqlub matan. Maqlub matan. Maksudnya macam hadis yang sab'atun yadhulluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhan. Tujuh golongan yang diberi jaminan akan dapat naungan di padang mahsyar nanti. Siapa golongan pertama? Imamun adil. Golongan kedua? Warajulun nasha'a fi ibadatillah. Lelaki yang menghabiskan waktu mudanya beribadat kepada Allah. Warajulani tahabba fillah aw rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid hatta ya'uda ilayh, laki yang jiwa terikat dengan masjid sehingga dia kembali ke masjid. Wa rajulani tahabba fillah, lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Bukan LGBT lah. Sagi salah faham pula. Sagi geng LGBT dapat ni, dia tu kata kami golongan yang dinaungi. Bukan LGBT, apa gay kan? Golongan gay kan? Sejenis. Yang ni, dua orang yang berukhuwah kerana Allah. Maksudnya dia sayang sahabat dia kerana Allah, berpisah kerana Allah, bertemu pun kerana Allah. Sebenarnya kita sayang sahabat kita kerana Allah sebenarnya. Kita sayang sahabat-sahabat ni. Sahabat yang kita dapat waktu belajar, waktu sekolah, ni sahabat yang saya boleh katakan sahabat yang memang kita berkawan ikhlas. Kerana kita bukan siapa-siapa kat universiti ni. Kita adalah pelajar. Kita bukan ada kuasa. Masa pelajar kan, bukan ada kuasa, bukan ada pangkat, bukan ada duit banyak pun. PTPTN pun cukup lah kan. Duduk kat Gombak ni boleh tahan lah juga mahal kan. Maksudnya bukanlah kita orang kaya, tapi ada orang nak kawan dengan kita. Tapi ada jugalah nak kawan sebab nak pinjam nota kita. Kan? Tapi kebanyakannya taklah macam tu. Ikhlas kan? So, lepas tu Nabi sebut tujuh golongan, tiba-tiba Nabi sebut yang terakhir. Apa dia? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Laki yang bersedekah lepas tu dia sembunyikan sehingga tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Dalam Sahih Muslim ada lafaz yang tertukar. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma anfaqat shimaluhu. Dalam Sahih Muslim tertukar. Dalam Sahih Bukhari betul. Dalam Sunan Tirmizi betul. Tapi dalam Sahih Muslim ada satu riwayat Imam Muslim bawa terbalik. Ini dipanggil maqlub. Maqlub maksud terbalik. Okey. Tapi Syekh saya dia ada takwilan yang agak menarik juga. Dia kata hadis ni bagi aku nak kata maqlub pun tidak sebab dalam Sahih Muslim. Tapi mungkin Nabi sebut hadis ni dua kali kot. Dan hadis kami pun kata macam takkan dua kali kot kan. Bagi aku dia kata kalau hadis Muslim ni betul dia lebih ablag. Dia lebih deep. Tahu deep. Macam kita komen kat Facebook tu. Oh, deep tu dia punya ayat kan. Macam ada satu komen tu. Saya punya page kan ramai orang kecam kan. Kadang-kadang ada satu komen tu dia macam dia komen tu lepas tu dia letak hujung tu ha ha ha kan. Lepas tu admin saya komen. Dia kata alangkah bahagianya bila menulis sendiri, faham sendiri dan ketawa pun sendiri. Lepas tu ada pula yang komen kat bawah tu. Oh dia kata admin ni ayat dia deep betul lah kan. Jadi deep ablah. Kenapa? Sebab dia kata kalau biasanya tangan yang memberi infak tangan kanan kan. Tangan kanan. Tapi dia kata kat sini orang ni terlalu pemurah sehingga tangan kiri ni pun memberi. Sehingga tangan kiri ni pun memberi. Dan tangan kanan tak tahu pun tangan kirinya memberi. Maksud pemurah sangat tu. Wallahu a'lam. Tapi kebanyakan kata maklumlah. Maklumlah. Cuma hadis ni macam menarik juga kan. Tujuh golongan ni kira golongan yang rare. Walaupun Nabi sebut lelaki tapi sebenarnya perempuan pun masuk sekali. Sebab Arab ni biasanya kalau disebut lelaki sebagai secara nakirah dia akan general pada perempuan lah. So, tujuh golongan ni golongan yang rare lah. Maksudnya imam pemimpin yang adil. Yang paling best tu lah. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ مْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Laki yang diajak oleh perempuan, yang diajak oleh perempuan untuk buat benda tak elok. Perempuan tu lawa, perempuan tu kaya, ada kedudukan. Dan dia kata aku takut pada Allah. Ni kira memang iman dia tahap dewa lah kan. Tapi apa ganjaran untuk tujuh golongan ni? Dapat naungan Allah. Dapat naungan. Duduk muharaj. Tapi kita kata, takkan duduk muharaj je? Takkan duduk, takkan itu je? Ini susah ni. Saya orang perempuan cantik ajak saya pergi buat benda tak elok. Saya kata, no, ini akhafullah. Takkan dapat ni je. Sebab kita baca hadis, sebab tu kata, baca hadis, mesti baca dalam bab yang sama. Hadis-hadis yang berkaitan. Kalau baca hadis ni saja kita akan rasa macam takkan dapat tu je. Orang bagi satu pemberian, dia sembunyikan pemberian tu. Bukan kata orang tak tahu. Tangan kiri aku pun aku tak tahu. Simpan tangan ni. Hanya nak ambil tahu. Punya dia tak nak riak tu kan. Takkan dapat yang tu je. Tapi bila kita baca tentang hadis berkaitan dengan mahsyar, yang mana Nabi sebut keadaan yang begitu sukar, matahari sejengkal di atas kepala, ada orang yang lemas dalam peluh dia, maka baru kita tahu naungan di padang mahsyar yang Allah bagi merupakan nikmat, antara nikmat yang terbesar, di mana waktu itu orang lain tak ada. Saya cerita padang mahsyar, saya pergi haji tahun 2006. Masa tu pergi haji ni kira daripada Jordan lah, koboi punya haji lah. Kemah pun tak ada kami kat Arafah. Bayar murah. Memang betul-betul murah. $100. $100. $540 boleh pergi haji. kira murah gila lah kan. Jadi memang tak ada hotel, tak ada kemah kat Arafah. Masa tu Saudi musim sejuk. Musim sejuk Saudi ni, kalau dekat Arafah tu suhu dia lebih kurang dalam 30 lebih lah macam Malaysia. Kalau musim panas di Saudi, di Arafah boleh pergi sampai 50 lebih suhu. Darjah Celsius. So masa saya pergi tu panas lah. Tak adalah panas sangat. Kira musim sejuk kan. Tapi di Arafah tu panas. Tak ada kemah. Tengah-tengah hari lepas zuhur tu duduk dekat padang Arafah. Tak ada kemah. Kita cari apa masa tu? Cari pokok. Cari pokok. Cari pokok. Dan di Arafah tu dia ada, siapa yang pernah pergi umrah kan? Kalau umrah tak turun Arafah. Tapi kalau siapa yang pernah pergi haji dia tahulah. Saudi ni bila sampai waktu haji dia akan sembur air. Biasa pergi restoran yang mahal-mahal ni dia ada, dia letak macam air tu dipancutkan, lepas tu dia letak kipas. So angin yang datang tu kan sejuk kan. So kami akan cari pokok yang ada benda tu, dipancut air. So air, wap air tu akan turun ke badan kan. Dan lepas tu pakai ihram. Tahu pakai ihram? Orang lelaki kan pakai ihram dua lai je kan, kain dengan izar dengan ridak. Surah dalam pun tak pakai. Dia panah. Jadi bila panah, cari pokok, cari benda tu. So lega. Masa tu baru kita terbayang, oh inilah gambaran yang kita boleh faham hadis yang Nabi maksudkan naungan tu. Maksudnya keadaan yang panas dapat naungan. Duk berpokok pun kira nikmat dah. Walaupun duk jangkung, tak ada masalah. Yang penting itu nikmat. Begitulah di padang mahsyar Allah nanti. Tambahan pula bila Allah Ta'ala bagi tu apa ni, naungan arash, bukan naungan pokok di Arafah. Okey. Wal'ali, sanad yang ali, sanad yang tinggi. Huwa huwa fadilatun marhubun fiha, dia merupakan satu kelebihan yang disukai oleh muhaddisin. Wa yahsulu bilqurbi minan nabi wa min ahadil a'immati fil hadith wa bitaqaddumi wafatir rawi was-sama'. Bila sebut sanad ali, sanad yang tinggi, maksudnya sanad yang antara kita dengan Nabi tu sikit. Maksud kalau kita boleh dapat sikit, kita lagi dekat dengan Nabi, ulama lebih suka. Kenapa? Kerana bila lagi dekat dengan Nabi, kebarangkalian untuk silap itu lebih kurang. Okey. Ataupun dekat dengan imam-imam hadis. Imam-imam hadis yang apa ni, yang dikenali sebagai tokoh-tokoh besar hadis. So katalah kalau kita dengar majlis samak, kan kata saya buat majlis samak hadis, sanad daripada saya sampai kepada Imam Bukhari sampai kepada Nabi. Jadi antum semua ambil sanad. So semua jadi anak murid Razaimi lah. Kan? Jadi sanad antum dengan sanad saya, maksud sanad antum rendah lah. Sebab antum bawah saya kan. Sanad saya daripada siapa? Saya ambil sanad daripada, kata contoh, saya ambil sanad daripada Syekh Abu Lais. So antum kan belajar dengan Abu Lais kan? Pergilah ambil sanad daripada dia. Bila ambil sanad daripada dia, so kita dah sama level. So sanad kita sama-sama tinggi. Okey, pergi pula India, pergi pula jumpa guru Syekh Abu Lais. So antum dengan Abu Lais sama level. Boleh faham tak? Itu maksud ali, sanad tinggi. Itu merupakan satu budaya orang-orang hadis dulu, mereka suka mencari sanad yang lebih tinggi. Tu yang timbulnya kitab-kitab yang nama mustakhraj tu. Mustakhraj ala sahih al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Ismaili, mustakhraj ala sahih Muslim yang ditulis oleh Abu Awanah, mustakhraj ala sahihain yang ditulis oleh Abu Nu'aim al-Asbahani. Kenapa ditulis mustakhraj? Mustakhraj ni apa? Mustakhraj ni maksudnya meriwayatkan semula hadis Bukhari atau hadis Muslim atau kedua-duanya dengan sanad penulis kitab sendiri. Dia riwayat balik. Hadis yang sama dia riwayat balik dengan sanad dia. Nama Bukhari tak ada dalam tu, nama Muslim tak ada dalam tu. Orang yang tak mengaji hadis, dia akan kata macam, "Hang buat apa ni? Riwayat balik." Sebenarnya dia orang nak, antara salah satu tujuannya nak mencapai ketinggian sanad. Kalau aku ambil hadis ni pada Bukhari, so aku bawah Bukhari. Jadi bila aku buat mustakhraj, aku pergi jumpa guru Bukhari. Pergi cari balik guru Bukhari. So aku dengan Bukhari satu level, hadis yang sama. So itu merupakan satu kebanggaan bagi dia. Kemudian nazil. Nazil diddul ali. Nazil tu rendahlah. Kalau ambil sanad daripada saya, maka awak punya sanad nazil, saya punya sanad ali. Wal mukhtalif wa huwa ay ya'tiya hadithan muta'aridan fil ma'na zahiran fayuwaffaqu bainahuma aw yurajjahu ahaduhuma 'ala al-akhar. Ada satu lagi ilmu dipanggil mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis apa ialah hadis, dua hadis yang bercanggah pada makna secara zahir dan ditaufikkan antara keduanya ataupun ditarjihkan salah satu berbanding yang lain. So mukhtalif hadis ni dia ada satu ilmu yang khas. Di Jordan budak-budak master ni belajar satu semester subjek mukhtaliful hadis. Memang ilmu mukhtalif hadis ni satu cabang ilmu yang luas. Sebab nak bincang macam mana cara nak jamak, macam mana cara nak tarjih. Macam mana step? Orang kata al-jam'u muqaddam 'ala tarjih, betul? Jamak lebih utama berbanding tarjih, tapi tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya begitu. Kadang-kadang kita kena tarjih juga berbanding jamak. So dia ada ilmu yang khas yang membicarakan tentang disiplin tu. Okey. Dan di sini juga menjadi medan ulama berbeza pendapat, terutamanya bila nak jamak ataupun bila nak harmonikan di antara dua hadis, maka mereka berbeza pendapat tentang cara nak menjamakkan. Contohnya macam ada hadis kata, bila sahabat tanya Nabi tentang orang berwuduk pegang kemaluan, Nabi kata innama huwa bid'atun mink, sesungguhnya kemaluan itu sebahagian daripada kamu. Seperti mana kamu berwuduk bila pegang telinga tak batal wuduk, pegang kepala tak batal wuduk, pegang kemaluan pun tak batal wuduk. Itu satu hadis. Ada satu lagi hadis, Nabi kata man massa zakarahu au farjahu falyatawadda, siapa pegang kemaluannya hendaklah dia berwuduk. Itu hadis yang lain. So dua hadis bercanggah, mana satu yang betul? Maka ulama berbeza pendapat tentang cara nak harmonikan. Sebahagian ulama kata, oh hadis ni yang kata tak batal ni hadis yang awal, hadis yang kata batal ni hadis kemudian, kerana sahabat yang riwayat hadis ni kemudian Islamnya berbanding yang awal tadi. Maka hadis yang kata batal telah memansuhkan hadis yang kata tak batal. Sebahagian ulama lain pula kata tak. Mana boleh kata mansuh? Mansuh ni akhir sekali ataupun nak keluar bukti. Kita kena jamak dulu. Kerana jamak lebih utama. Alhamdulillah. Jamak lebih utama. Maka dia kata kita jamak kalau dulu. Maksudnya Nabi kata siapa yang pegang kemaluan pergi wuduk. Maka dia kata sunat berwuduk. Bukan wuduk batal. Tapi eloklah pergi ambil wuduk balik. Dia kata sunat je berwuduk tu. Tapi wuduk lama ada lagi. So nampak? Khilaf kan? Khilaf pendapat ni antara medannya, antara sebabnya adalah mukhtaliful hadis. Contoh yang lain, Nabi kata siapa nak buang air besar, nak buang air kecil, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Hadis Abu Musa, Abu Ayyub Al-Ansari, clear. Siapa buang air, air besar ke air kecil ke, jangan pandang kiblat, jangan belakang kiblat. Tiba-tiba Ibnu Umar panjat rumah Hafsah, dia tengok Nabi pergi buang air memandang Baitul Maqdis, membelakangkan Kaabah. Nabi dalam toilet. Kan, tapi bukanlah Ibnu Umar saja nak sekolah dengan Nabi pula. Hafsah tu kakak dia. So dia panjat rumah Hafsah tu kerana ada urusan lah, ada nak ambil barang, ternampak Nabi dalam toilet tengah buang air. Dia bagi tahu dekat sahabat lain, dia bagi tahu kat anak murid dia. So sekarang ada percanggahan. Dari segi percakapan Nabi tak bagi, tapi perbuatan Nabi buat. Maka ulama berbeza pendapat tentang cara nak selesaikan. Macam mana nak selaraskan benda ni? Sebagian ulama kata, kita kena ikut apa yang Nabi cakap. Kerana apa yang Nabi cakap lebih jelas daripada apa yang Nabi buat. Betul tak? Antara cakap dengan buat, mana lebih jelas? Cakap. Cakap lebih jelas. Kerana cakap, kita boleh faham arahan atau pilihan. Berbanding buat. Bila Nabi buat, boleh jadi harus, boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Tapi tak jelas. Yang penting Nabi buat. Jadi sebahagian ulama kata tetap tak boleh. Yang Nabi buat tu khas untuk dia. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata tak. Kita kena tengok Nabi tu dia buat dalam toilet. Yang hadis Abu Musa, Abu Ayyub tadi Nabi sebut secara umum. Jadi yang mana Nabi buat dalam toilet, kita kekalkan dalam toilet. Jadi kalau dalam toilet, dalam bangunan, nak pandang kiblat ke, nak membelakangkan kiblat ke, nak condong ke arah nak condong ke arah kiblat ke, nak membelakangkan kiblat tu tak jadi masalah kerana dalam bangunan. Tapi yang dilarang tu di luar bangunan. Ada ke orang buang air luar bangunan? Ha? Adalah zaman dulu kan orang ni bermusafir di tengah-tengah padang pasir. Sebab itu adanya istilah ghaid. Ghaid bermaksud tanah yang rendah. Ghaid maksudnya orang zaman dulu bila musafir tengah-tengah padang pasir, dia akan cari kawasan yang rendah untuk buang air. Sebab zaman dulu tak ada tandas awam. Tandas awam macam apa? RNR tak ada. So dia akan pergi cari tanah yang rendah. Pasal apa cari tanah rendah? Cari tanah rendah lah, takkan nak pergi berak atas bukit. Semua orang nampak. So dia cari tanah kawasan yang rendah, belakang bukit. So orang tak nampak dia. Jadi kalau waktu dia buang air, berhadas dalam keadaan dia tidak ada bangunan, maka jangan memandang kiblat atau belakang kiblat. Ini sebahagian ulama. So khilaf berlaku disebabkan mukhtarif hadis. 6:15 dah. Memang tak ada lagu kita ni. So last musahaf taghyir wa huwa taghyir lafzin aw ma'na wa taratan yaqa'u fil matan wa taratan fil isnad wa fihi tasanif. Ada satu lagi dipanggil tashif, musahaf. Musahaf ialah perkataan yang tertukar di dalam hadis. Riwayat sebut lain, perawi nukil lain. Kebanyakannya sama ada pada lafaz ataupun pada makna. Ada tashih pada makna pun ada, tashih pada lafaz pun ada. Tashih pada lafaz contohnya macam Nabi SAW dikatakan sebagai bersabda man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, kan? Siapa puasa Ramadan kemudian ikut dengan 6 hari di bulan Syawal. Tapi ada perawi yang nukil daripada Nabi dengan lafaz bukan sittan tapi syai'an. Sittan dengan syai'an kan bentuk lebih kurang sama, kan? Sittan dengan syai'an. Tambah pula zaman dulu lembaran-lembaran untuk menulis ni kadang-kadang daripada kulit dan kadang-kadang daripada pelepah tamar. Bukannya kertas bersih macam kita, putih macam ini. Tak. Zaman dulu kan kertas, kalau ada pun lembaran-lembaran yang kotor, yang kadang-kadang titik pun tak nampak. So, ada orang baca syai'an, bukan sittan. Kalau syai'an, jadi makna lain. Lafaz lain, makna pun lain, kan? Maksudnya, siapa puasa Ramadan, kemudian puasa sikit bulan, Syawal dah kira puasa setahun. Kalau baca sittan, maksud 6 hari. So yang syai'an tu tashif, musahaf. Ada itu tashif lafaz lah. Ada yang tashif makna, dia salah makna. Ada hadis Nabi kata, sahabat kata, apa ni, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila anazah. Nabi solat memandang tombak anazah. Dia duk faham anazah tu kabilah dia. Sebab kabilah dia nama anazah. Kami, Nabi solat pandang kabilah kami. Padahal Nabi solat ada sutra. Dijadikan anazah tu sebagai sutra. So tashif makna. Dan wafihi tasanif. Pada bincang ilmu ni ada beberapa kitab-kitab yang khas. Antaranya kitab tashifatul muhaddisin. Okay. Antaranya kitab Islah Khata'il Muhaddithin. Memang ada ulama-ulama hadis yang tersilap dalam menukilkan hadis. Dan kebanyakan yang melakukan kesilapan ni orang yang ambil ilmu daripada buku lah, bukan daripada mulut syekh. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada soalan, sebab kita kena buat yang kedua pula, memang tak sempat. Dan saya pun tak boleh lah nak hurai sikit-sikit kan. Hurai sikit-sikit, baik baca buku tu. Kena jugalah ada beberapa isu yang kita kena hurai sikit dalam, sedikit detail, supaya ada manfaat insyaAllah.